الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kita masih melanjutkan bab yang ke-29. Setelah kita baca hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis Abu Malik ini sisi pendalilan penulis membawakannya adalah untuk menerangkan haramnya meminta hujan atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, dan hal tersebut dari perkara jahiliyah. Juga di dalam hadis terdapat 4 perkara dari perkara jahiliyah yang hendaknya dihindari. Yang pertama adalah berbangga dengan kebesaran leluhur. Yang kedua adalah mencela nasab. Yang ketiga adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang keempat adalah meratapi orang yang meninggal. Orang yang meratapi orang yang meninggal diterangkan dosa dan bahayanya. Iya. Dan juga diantara hal yang perlu ditegaskan dari hadis, bahwa seorang muslim kadang padanya terdapat sebuah perbuatan dari masalah jahiliyah, tapi hal tersebut tidaklah mengkafirkannya. Sebab Nabi masih menyebut arba'atun fi ummati, ada 4 hal pada umat. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata beliau, walahuma an Zaid bin Khalid Al-Juhani. Iya. Terjemahnya di halaman 148. Diriwayatkan pula oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau berkata, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من إمام كامي صلاة الصبح بالحديبية. إيه. بالحديبية. Dan Hudaybiyah dimaklum ya adalah sebuah tempat dekat dari Mekah yang sekarang disebut dengan nama Asy-Syumaisi. Iya. Ke arah Asy-Syumaisi ini bisa dari arah Madinah, bisa juga dari arah Riyadh. Tinggal mendekati Mekah ada apa namanya daerah Asy-Syumaisi ini namanya. Dan inilah yang disebut Hudaybiyah dahulunya. Jadi beliau sholat subuh di Hudaybiyah mengimami kami, yaitu mengimami para sahabat. Ala ikri sama'in kanat minal lail. Iya, setelah semalam turun hujan. Sama di situ artinya hujan ya. Ada hujan di malam hari. Falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala, gitu insaraf ya selesai beliau salat, aqbala 'ala an-nas, beliau menghadap ke manusia, menunjukkan bahwa seorang imam sunnahnya setelah sholat selesai, dia menghadap kepada makmum. Itu sunnahnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Dan beliau setelah salam, tidak menghadap ke kiblat, kecuali duduk sedikit, sekadar membaca istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu berbalik ke makmum. Berbalik ke makmum. Itu sunnahnya. Iya, dan di sini ada dua kekeliruan yang biasa terjadi. Kadang ada sebagian imam yang dia setelah salam tidak menghadap kepada makmum, tetap menghadap ke kiblat. Ada kesalahan yang lain, sebagian orang setelah salam dia tinggalkan tempat duduknya, berpindah ke tempat lain. Dan ini tidak dilakukan oleh seorang imam. Seorang imam setelah salam dia hanya membaca kadar dzikir yang sedikit, setelah itu menghadap kepada makmum. Menghadap kepada makmum. Iya. Falamma sarafa aqbala lan-nas. Begitu beliau selesai, beliau menghadap kepada manusia. Faqala, maka beliau berkata, bertanya, apakah kalian tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian firmankan? Iya. Terdapat penyampaian ilmu dengan bentuk pertanyaan. Iya. Sebab dengan hal ini kita membuat seorang itu lebih perhatian. Baik. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terdapat bahwa seorang kalau dia tidak mengetahui jawabannya, dia mengembalikan ilmunya kepada Allah. Dia berkata, Allahu a'lam. Di masa Nabi masih hidup, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi begitu Nabi sudah meninggal, para sahabat hanya berkata, Allahu a'lam. Iya. Maka Nabi berkata, qala Allah firman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Iya. Pada pagi ini, di antara hamba-hambaku, ada yang beriman kepadaku, dan ada pula yang kafir. Disebutkan setelah turunnya hujan, di pagi ini ada yang beriman dan ada yang apa? Ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Adapun orang yang berkata, hujan telah turun kepada kami berkat karunia dan rahmat Allah, karena karunia dan rahmat Allah, maka orang yang seperti ini dia adalah beriman kepadaku, kafir terhadap bintang-bintang. Kafir terhadap bintang. Terdapat ya bahwa keimanan itu adalah dengan mengatakan kami mendapatkan hujan karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Itu keimanan. Dan terdapat kewajiban kufur menisbatkan hujan itu kepada apa? Bintang. Kewajiban kita berlepas diri kafir dari perbuatan menisbatkan hujan kepada bintang. Itu orang yang beriman. Adapun sebaliknya, orang yang kafir, wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada, adapun yang berkata kami mendapat hujan karena hujan begini dan begitu, atau karena bintang begini dan begitu, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kafir terhadapku, beriman kepada bintang-bintang. Ya, ini kekafiran ya, secara umum disebut. Dan kekafiran itu terbagi dua. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, Tidak ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau ucapan mutir Nabi Nau'i kada wa kada, kami mendapat hujan karena bintang begini dan begitu. Ya, maksudnya, kalau dia maksudkan bahwa hujan itu diturunkan oleh bintang, bintang yang mengaturnya, dia meyakini hal tersebut, maka ini adalah kekafiran mengeluarkan dari keislaman, sebab dia meyakini ada yang menurunkan hujan selain daripada Allah. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa turunnya hujan disebabkan karena munculnya bintang ini dan bintang itu, hanya penisbatan sebab, nah ini syirik asghar namanya. Itu kafir juga namanya, tapi kafir tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi dia kafir kepada Allah, beriman kepada bintang. Jadi hadis ini tegas sekali ya. Penjelasan wajibnya seorang yang bertauhid itu menisbatkan hujan kepada Allah, dan itulah keimanan, itulah tauhid. Dan wajibnya seorang itu kafir dari menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Adapun siapa yang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, itu adalah kekafiran kepada Allah, bentuk kesyirikan. Iya, kadang syirik akbar dan kadang syirik apa? Syirik asghar. Tergantung keyakinannya. Dan terdapat penyebutan bahwa penisbatan kepada bintang itu disebut dengan kekufuran. Dan di sini perhatikan dari perhatian Nabi. Tatkala ada yang berbuat kekeliruan di pagi hari itu, maka beliau mengingatkan bahwa di pagi hari ini ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir. Iya. Maka syariatkan mengajari manusia, mengingatkan mereka apa yang bisa membahayakan akidahnya. Dan juga di dalam hadis terdapat kewajiban seorang itu bersyukur hanya kepada Allah, dengan menisbatkan nikmat itu kepada Allah saja. Itu salah satu dari rukun kesyukuran. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah. Dan di dalam hadis, penyampaian ilmu dengan uslub tanya jawab. Iya. Baik. Dan dari hadis ini juga kita telah menjelaskan kekafiran terbagi dua. Berarti ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Kemudian beliau bawakan riwayat lain dari Ibnu Abbas. Kata beliau, walahuma min hadits Ibnu Abbasin bima'nahu. Wa fihi. Dan bagi keduanya, yaitu dalam riwayat siapa? Bukhari dan Muslim juga. Dari hadits Ibnu Abbas. Ya, cuman kalimat riwayat Bukhari Muslim ini, ini kelihatannya salah tulis oleh penulis ya. Sebab hadits Ibnu Abbas hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Bukhari tidak mengeluarkannya. Semana dengan hadits di atas. Hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Sebagian dari mereka berkata, sungguh telah benar bintang begini dan begitu. Iya. Jelas ya? Jadi di dalam ilmu astrologi, bintang itu disebutkan punya 28 manzilah. Iya. Setiap hari, setiap berlalu 13 hari, ada yang hilang dan ada yang datang. Dan datangnya bintang tertentu oleh sebagian orang Arab, itulah yang disebut pertanda datangnya apa? Hujan. Dan mereka katakan bahwa hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Jelas ya? Dan inilah bentuk syirik asghar, kalau dia nisbatkan turunnya hujan dengan datangnya bintang itu. Baik. Kemudian tatkala yang berkata telah benar bin tambungin dan begitu, fa anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah pun menurunkan ayat-ayat ini. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Iya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ila qawlihi tukadzibun, sampai firman-Nya dan kalian mendustakan Allah. Jadi ayatnya itu fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Sungguh. Ya. Telah benar. Baik. Sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Allah bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Menunjukkan kebesarannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan ini sumpah yang sangat agung. Dikatakan kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim. Ya. Apa yang Allah yang tekankan dengan sumpah itu, sungguhnya itu adalah Al-Quranul Karim. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan ini adalah para malaikat. Tanzilum min Rabbil Alamin. Turunkan dari sisi Rabbul Alamin. Apa bihadal hadithi antum mudhinun. Kemudian Allah ingatkan, apakah dengan pembicaraan ini kalian mudahana? Iya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian, rezeki di sini tampak dari penafsiran dari hadis Ibnu Abbas, maksudnya adalah apa? Hujan. Kalian menjadikan turunnya hujan itu nikmat Allah dengan turunnya hujan, kalian balas, kalian ganti dengan kalian melakukan kedustaan. Dengan mengatakan telah benar bintang ini dan bintang itu. Iya. Walaupun kata rezeki dia umum ya, bermakna pemberian. Dan banyak dari manusia kufur terhadap nikmat. Pemberian Allah dibalas dengan apa? Kekafiran. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran. Tidakkah kalian? Tidakkah kamu lihat kepada orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran? Jadi banyak yang mengganti nikmat Allah itu dengan apa? Kekafiran, mendustakannya. Nah, dan jangan sampai kita tergolong ke dalam orang-orang yang mendustakan nikmat Allah ini. Waliyabillah. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan berkaitan dengan masalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan sudah berlalu dengan ini pembahasan tentang bintang-bintang dari dua bab. Iya. Baik. Dan ini mengingatkan kepada kita pembahasan tanjil seputar ilmu nujum, ilmu astrologi, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bahayanya apa yang sering berada di koran-koran, di majalah-majalah, ya, dari penyebutan bintang-bintang. Ya. Kalau bintangnya bintang apa namanya, yang kalajengking, ya, maka dia akan, kalau di hari ini, di bulan ini dia bernasib begini, dia akan baik begini, bagusnya dia kawin di bulan ini. Ini ilmu nujum ya. Iya. Ya, kalau dia membaca itu di koran, apa bedanya kalau dia bertanya kepada dukun? Kalau bulan ini akan terjadi apa? Sama saja dengan dia baca di koran. Jelas ya? Mirip. Karena itu, kalau kita mempelajari tauhid ini tanpa keterasingan tauhid seperti yang dikatakan oleh penulis di masa ini. Ya. Sebab seorang yang menjaga tauhidnya, dia harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Jangan dia masukkan koran-koran itu ke rumahnya. Dia masukkan perdukunan di dalam rumahnya. Dia biarkan anak-anak dan keluarganya membacanya. Ya, melihatnya. Ini adalah kemungkaran. Apalagi kalau dia masukkan dari apa? Dari hal-hal yang bisa dilihat. apakah melalui televisi atau melalui DVD atau yang semisal dengan itu. Ini termasuk musibah kita di masa ini. Banyak fasilitas kemajuan, tetapi kemajuannya diarahkan kepada hal yang bersifat kekafiran terhadap nikmat sebenarnya. Kemajuan itu harusnya menjadi nikmat disyukuri, digunakan dalam ketaatan. Banyak orang menggunakannya di dalam hal yang ia bermaksiat kepada Allah. Iya. Maka perhatikan makna-makna tauhid ini, tanamkan di dalam diri, dan hendaknya selalu kita jaga. Kita perhatikan, kita lihat kondisi-kondisi yang ada pada kita, dan seorang yang mengenal tauhid dia detail, harusnya lebih detail lagi di dalam memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Apalagi di masa yang banyak terjadi kekeliruan, banyak terjadi kesyirikan. Dia harusnya lebih apa? Lebih banyak memperhatikannya. Lebih banyak berhati-hati. Ini penjagaan terhadap agama. Semoga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan memurnikan tauhidnya dan mendapatkan surga dengan hal tersebut. Ya, karena itulah maksud dari kehidupan ini. Baik. Kemudian bab berikutnya, di bab yang ke-30, kata penulis rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, al-ayat. Ya. Bab firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Iya. Itu potongan dari ayat ya, kelanjutan ayat. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka yang terbesar adalah kepada Allah. Dan dikatakan engkau melihat orang-orang yang zalim. Dikatakan engkau melihat orang-orang yang zalim. Ketika mereka menyaksikan siksaan pada hari kiamat, ya, maka akan diketahui bahwa segala kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Dan sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Iya. Baik. Ini bab yang ke-30. Penulis di sini ingin menjelaskan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara pokok agama Islam. Dengan sempurnanya kecintaan kepada Allah itu adalah kesempurnaan agama, kesempurnaan tauhid seorang hamba. Iya. Dan dengan berkurangnya kecintaan ini, maka berkurang pula tauhid seseorang. Karena itu, di sini penulis ingin menegaskan tentang masalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia. Bahwa mereka di dunia menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, ya, padanan-padanan dari makhluk, yang mereka setarakan makhluk itu dengan Allah dalam hal kecintaan dan pengagungan. Mereka setarakan dengan Allah. Ya, ini kesyirikan. Iya. Maka Allah sebutkan akibat untuk mereka pada hari kiamat, siksaan yang sangat pedih. Juga di dalam ayat ditegaskan bahwa sifat orang-orang yang beriman itu, mereka mengikhlaskan kecintaannya hanya untuk Allah. Sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Baik. Namun perlu saya terangkan di sini ya, supaya jangan keliru memahami arti cinta. Cintaan itu dua macam. Ada kecintaan yang bersifat ibadah. Dan ada kecintaan bukan ibadah pada zatnya. Asalnya bukan ibadah pada zatnya. Nah, kecintaan yang bersifat ibadah itu adalah kecintaan yang membawa kerendahan, ketundukan, penghinaan diri pada seorang kepada Allah serta pengagungan kepadanya. Ini yang bersifat ibadah. Karena adanya kecintaan di dalam hati ini, kecintaan ibadah ini, dari pengagungannya kepada Allah yang dicintai, maka ia pun mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Iya. Dan kecintaan yang seperti ini kecintaan ibadah namanya. Ingat kaidahnya dalam ibadah, ibadah itu khusus untuk siapa? Untuk Allah. Memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah itu adalah apa? Itu adalah syirik akbar. Baik. Dan ini mahabbah, kecintaan yang disebut oleh para ulama dengan nama al-mahabbatul khassah, kecintaan khusus. Kecintaan yang bersifat ibadah ini disebut juga dengan kecintaan khusus. Kecintaan yang kedua adalah kecintaan yang pada dasarnya bukan ibadah. Pada dasarnya bukan ibadah. Dan ini beraneka ragam bentuknya. Jenis yang kedua ini beraneka ragam bentuknya. Nah, ada yang disebut dengan al-mahabbatu lillah wa fillah, cinta karena Allah dan pada Allah. Iya. Asalnya saya cinta kepada si fulan, orang yang saleh. Iya. Pada dasarnya adalah hal yang biasa, tidak berkaitan dengan apa? Ibadah. Tapi karena dia adalah orang yang saleh, ya, saya pengen dikumpulkan bersamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Inilah seperti kecintaan kepada para nabi, para rasul, para siddiq, syuhada, orang-orang saleh. Iya. Iya. Kemudian yang kedua adalah dari kedua yang dari kecintaan yang bukan ibadah, kecintaan yang sifatnya bentuk kasihan dan merahmati. Iya. Seperti seorang anak cinta kepada ayahnya, sebaliknya ayah cinta kepada anaknya. Dia cinta kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sakit. Nah, maka ini kecintaan yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab dia asalnya bukan ibadah. Kemudian yang ketiga, iya, kecintaan yang sifatnya penghormatan, bukan ibadah. Seperti seorang menghormati orang tuanya, dia menghormati gurunya. Iya. Yang muda menghormati orang tua. Ini juga dari jenis yang kedua, cinta bukan ibadah. Kemudian yang keempat, ada cinta sifatnya tabii, tabiat manusia. Berkaitan dengan tabiat, dia cinta makanan, ya, dia senang makan sate misalnya, contoh ya, cinta kepada sebagian jenis minuman, cinta kepada sebagian jenis apa, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Iya, baik, dia berkaitan dengan masalah mubahat. Hanya saja kalau disertai dengan sebuah niat yang baik, ya, disertai dengan sebuah hal yang apa namanya tertentu, kadang bisa menjadikannya sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hal yang bernilai berpahala. Iya. Sama seperti makan dan minum misalnya, saja makan dan minum kebiasaan dibolehkan. Tapi kalau dia makan dan minum, dia niatkan dengannya adalah untuk sehat supaya bisa beribadah kepada Allah, maka itu adalah hal yang baik, hal yang bagus. Iya. Nah, jadi ini pembagian ya seputar masalah kecintaan. Dan tampak dari sini apa yang disebut kecintaan yang berkaitan dengan tauhid, kalau ditinggalkan itu akan masuk ke dalam kesyirikan. Dan apa yang merupakan kecintaan dia bersifat apa adalah hal yang tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Jadi kalau ditinggalkan misalnya, maka itu tidak menjadikan seorang itu sebagai seorang yang meninggalkan tauhid. Baik, ayat yang pertama, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Jadi kecintaan ibadah ya. Iya. Dan ini dicela di dalam ayat. Menunjukkan bahwa siapa yang membuat tandingan yang dia setarakan kecintaannya kepada tandingan itu dengan kecintaan kepada Allah di dalamnya, maka itu adalah orang yang berbuat kesyirikan dengan syirik akbar. Iya. Baik. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah, tapi kecintaannya tidak bermanfaat kecuali kalau dia ikhlaskan kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa qaulihi ta'ala, ayat yang kedua, firman Allah taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ini ayat panjangnya, cuma disebut di sini oleh penulis sebagiannya. Kelengkapan ayat disebutkan di catatan kaki. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara lelaki kalian, kerabat-kerabat kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, serta rumah-rumah kediaman yang kalian sukai. Katakan, kalau kalian lebih cinta seluruh hal itu daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad fi sabilillah, maka tunggulah. Diancam. Siapa yang lebih cinta kepada 8 hal ini dari perkara dunia, dia lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya, lebih cinta daripada jihad fi sabilillah. Allah ingatkan, kata Rabbasu, tunggulah sampai datang perintah Allah. Ini ancaman yang mengerikan ya. Dan disebutkan bagaimana bentuk ancamannya. Terus supaya lebih mengkhawatirkan. Dan Allah menegaskan, wallahu la yahdi al-qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Iya. Maka di dalam ayat ini, Allah perintah kepada nabinya untuk menyampaikan bahwa Allah mengancam siapa yang lebih menyintai 8 hal yang disebut di sini dari perkara dunia. Iya. Lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih dia cintai daripada menunaikan kewajibannya seperti berjihad di jalan Allah. Iya. Maka tunggulah, akan datang nanti keputusan dari Allah. Dimulai di sini dengan ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara. Kenapa? Biasanya itu lebih dicintai. Ya, maka terdapat di dalam ayat Dan ini sisi pendalilan penulis membawakan ayat ini di sini, bahwa seorang yang bertauhid itu kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaan kepada dunia, orang per orang, atau amalan, maka ia dahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Dan terdapat wajibnya seorang itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan juga terdapat di dalam ayat, wajibnya seorang itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau, Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajah. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia telah menjadikan, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Iya. Baik. Ini tanda keimanan ya. Dan sempurna. Dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada ayahnya, dan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Iya. Baik. Kalau berbicara tentang kecintaan, dimaklumi ya, seorang yang cinta kepada Allah, dia pasti akan taat. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita ambil permisalan dalam kehidupan, orang tua kalau dia sangat sayang kepada anaknya, apa saja yang diminta oleh anaknya ini, dia akan apa? Dia akan penuhi. Berusaha untuk dibahagiakan. Dibuat ridho anaknya tersebut. Dia menunjukkan cintanya kepada anak. Tapi kadang seorang muslim, subhanallah, dia mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak melaksanakan perintahnya. Cinta kepada Allah, tapi bermaksiat kepadanya. Maka apa benar cinta yang seperti ini? Iya. Tentunya, ini adalah perkara yang bertentangan dengan makna kecintaan. Andai kata kecintaannya dia jujur, dia pasti akan taat kepada Allah. Sebab orang yang cinta itu, dia taat kepada siapa yang dia cintai. Ya, demikian pula kalau dia cinta kepada Rasulullah, dia lebih dahulukan Rasulullah di atas segalanya. Iya. Lebih dia dahulukan. Banyak dari manusia, kalau dia dihadapkan sesuatu yang harusnya dia tegakkan kewajiban Allah itu, ya, dia kadang lebih memikirkan kepentingan manusia, menjaga perasaan si Anu, si B, tetangga, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Ya, walaupun dituntut seorang itu berlaku hikmah ya, hanya saja pada perkara-perkara yang merupakan kewajiban harus didahulukan antara perintah Allah dan manusia, maka perintah Allah harus diabad lebih didahulukan. Iya. Ya, ini dari bentuk tauhid seorang hamba. Nah, maka terdapat di dalam hadis ini bahwa dari kecintaan yang benar, seorang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Iya. Dan terdapat penjelasan bahwa cinta ini bagian dari keimanan. Dia adalah amalan hati. Iya. Karena iman itu terdiri dari ucapan dan apa? Amalan. Dan ini cinta dari amalan hati. Seorang yang sempurna kecintaannya, maka dia sempurna keimanannya. Kurang kecintaannya dengan cinta yang syar'i, maka kurang pula keimanannya. Iya. Nah, hadis ini dikatakan tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya keimanan yang sempurna. Menunjukkan bahwa kadang iman dinafikan bukan artinya dikeluarkan dari keislaman, tapi dinafikan kesempurnaannya. Dan terdapat bahwa keimanan yang jujur itu tampak pengaruhnya pada seorang. Kalau dia jujur keimanannya, tampak pengaruhnya. Cintanya beribadah kepada Allah. Iya. Cintanya melakukan apa namanya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Cintanya membela agama Allah. Cintanya mempelajari agama Allah. Iya. Cintanya mengamalkan dari ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Itu kelihatan kejujuran dalam cinta. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyuda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fil nar. وفي رواية لا يجد أحد لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. Kata beliau diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, dari Anas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Iya. Jadi kalau dikatakan manisnya keimanan, menunjukkan bahwa keimanan itu berjenjang-jenjang. Keimanan apa? Berjenjang-jenjang. Ada iman yang lemah, ada iman yang kuat, ada iman yang sangat kuat. Ada orang yang sudah merasakan iman, ada yang merasakan lezatnya iman, ada yang merasakan manisnya iman. Iya. Jadi manusia dalam keimanan berjenjang-jenjang. Iya. Karena itu, siapa ingin mencapai derajat keimanan yang paling tinggi, kembali kepada dirinya masing-masing. Jalan telah diterangkan. Pintu-pintu ketaatan sudah dibuka seluas-luasnya. Iya. Cabang-cabang keimanan sangat banyak sekali. Sisa kita saja, bagaimana melakukan cabang-cabang keimanan tersebut. Ya. Tapi subhanallah, namanya manusia. Dan itulah manusia. Gampang diperdaya oleh syaitan. Sebenarnya kalau dia pikir amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan, tidak ada waktu untuk membuang waktu pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Iya. Apalagi sibuk dengan hal-hal yang makruh, apalagi hal yang diharamkan. Sebab ketaatan-ketaatan, pintu-pintu ibadah sangat banyak sekali. Ya. Kalau waktu 24 jam dihabiskan untuk hal tersebut, mengetuk pintu-pintu ibadah itu, tidak akan cukup. Karena itulah, hendaknya seorang kembali memperhatikan bahwa iman ini adalah suatu hal yang sangat nikmat, sangat indah. Seorang mencapai jenjang yang tinggi di dalamnya, itu kembali kepada amalan perbuatannya sendiri. Kelengkapan syarat-syarat ya, yang dia lakukan di dalam keimanan tersebut. Jadi ada tiga hal di sini. Kalau terdapat pada seorang hamba, dia pasti mendapatkan lezatnya keimanan. Yang pertama, yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Jadi ini paling indah. Ya. Seorang akan merasakan nikmatnya. Dia dihadapkan dengan suatu apapun. Ya. Ternyata, begitu dia dihadapkan kepada dua perkara, ada perkara berkaitan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ada perkara berkaitan dengan selain kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Iya. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, banyak cabang keimanan. Tidak perlu yo-yo, saya beri satu contoh. Ya. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Ini contoh ya dari amalan keimanan. Sebab menundukkan pandangan diperintah dalam Al-Quran. Diperintah kepada laki-laki. Allah firman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kepada perempuan juga Allah firman di ayat setelahnya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada perempuan yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Seorang yang melihat kepada hal yang tidak halal baginya, begitu dia melihatnya, kadang dia merasa senang. Tapi setelah melihat, dosa baru berpengaruh di hati. Titik-titik hitam. Jelas ya? Ada sesuatu yang ingin dia lihat. Sebenarnya jiwanya sangat ingin melihatnya. Tapi dia tundukkan pandangannya. Betul, ketika menundukkan pandangan, dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lebih dahulukan di atas cintaan kepada syahwatnya. Betul, pada saat itu terasa sangat berat di dalam dirinya. Bagaimana dia menghadapi ya, syahwat tersebut. Tapi begitu dia berhasil menundukkannya, tidak lama dari itu, dia akan merasakan nikmatnya di dalam dada. Kenikmatan di mana? Di dalam hati. Dan tiap kali dia melakukannya akan lebih mudah, lebih ringan lagi. Dan akan semakin indah di dalam hati. Ini salah satu contoh nikmatnya apa? Keimanan. Iya. Dan banyak lagi kalau kita perhatikan. Perkara-perkara yang seorang kalau dihadapkan di dalamnya antara kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kecintaan kepada selainnya. Kemudian dia dahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pasti dia akan merasakan nikmatnya keimanannya. Ya, dan sekali lagi memang ini perlu seorang melatih diri di atasnya, membiasakan diri. Iya. Dan dia banyak, apalagi di kehidupan sekarang ini penuh dengan fitnah. Iya. Seorang kadang susah menundukkan pandangannya. Iya. Maka dia hendaknya lebih banyak lagi membuka pintu-pintu keimanan yang lainnya yang bisa mengokohkannya. Yang bisa menguatkannya. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia cinta kepada seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Oh, ini dari keimanan. Ya. Sebab ada orang yang cinta kepada saudaranya karena ada manfaat pada saudaranya tersebut. Ya, dari sisi misalnya tetangga, dari sisi misalnya dia kawannya, tidak ada lagi yang lain, dari sisi misalnya harta, ya, dari sisi kedudukan atau yang semisal dengan itu. Ya. Tapi kalau cintanya benar karena Allah pada seorang, maka tidak akan ada pengaruhnya. Kawannya tersebut punya harta, tidak punya harta, ya, ada kedudukan atau tidak punya kedudukan, dia memang cinta karena apa? Karena Allah. Itu baru terasa nikmatnya apa? Nikmatnya keimanan. Iya. Nikmatnya keimanan. Karena itu orang-orang yang berilmu di poin ini, mereka lebih daripada yang lainnya. Kecintaan mereka kepada kaum muslimin supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan apa? Kelurusan jalan, mengarahkan mereka kepada pintu-pintu sorga. Ya, mereka samakan di dalamnya. Dari semua orang yang hadir, tidak dibedakan. Sebab semuanya memang ya, diajak menuju kepada sorga. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya, antara yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan. Ya, antara menteri maupun apa stafnya. Tidak ada perbedaan di dalam hal tersebut. Dan ini bentuk dari kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Maka semakin seseorang itu cinta kebaikan kepada kaum mukminin karena Allah, maka akan terasa nikmatnya keimanan di dalam diri. Iya. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fil nar. Iya. Sebagian riwayat kama yakrah ayyulqa fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah bebaskan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Iya. Dan ini juga dari keimanan yang sangat indah. Dia benci kembali kepada kekafiran. Setelah dia masuk Islam, maka dia tinggalkan segala amalan yang bisa mengantarnya kepada kekafiran. Inilah pembahasan tauhid. Iya. Ketika dia sudah mengenal tauhid, keutamaan Allah, maka dia tinggalkan segala perkara yang bisa mengantarnya kepada penyelisihan terhadap tauhid. Apakah hal yang mengurangi tauhid dari sisi kesempurnaannya atau hal yang membatalkan tauhidnya? Iya. Kalau ini terdapat di dalam dirinya, maka dan dia menjadikan hal tersebut seakan-akan dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Semua dari kita benci dilemparkan ke dalam api neraka, kan begitu? Tapi siapa yang bisa menjadikan keimanannya itu, ya, bencinya kepada kekafiran seakan-akan dia benci dilemparkan kepada api neraka? Ya, ini tanda tanya. Tanya kita tanyakan pada diri kita. Sejauh mana kita berani dalam hal tersebut? Ya, dan di sini dari lahan seorang membangun keimanan di dalam dirinya sehingga dia mendapatkan manisnya keimanan. Di sebuah riwayat, di riwayat yang lain, ya, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali setelah, ya, tidak mendapatkan di sini, ya, di satu riwayat. Jadi disebutkan manisnya keimanan ini dengan tiga hal harus dia miliki agar supaya dia memperoleh keindahan di dalam keimanan. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini membawakan hadis, beliau ingin menjelaskan keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas kecintaan kepada siapapun selain daripada Allah dan Rasul. Dan terdapat keutamaan seorang itu cinta kepada kaum mukminin, ya, dengan kecintaan yang ikhlas. Dan terdapat bahwa orang yang bersifat dengan tiga sifat ini keimanannya lebih baik daripada orang yang tidak bersifat dengan sifat ini. Iya. Dan terdapat di dalam kandungan kecintaan yang ketiga, wajibnya seorang itu, disyariatkannya seorang benci kepada kekafiran dan orang-orang kafir. Nah, kemudian kata beliau dalam hadis yang terakhir, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, siapa yang cinta, mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, membela karena Allah, membela, memberikan loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan dia juga memusuhi seorang karena Allah, fainama tunala walayatullahi bidzalika. Walaya di fathah wawnya, ya. Beda antara walaya dan wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Terus bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau walaya itu kewalian namanya. Kecintaan, loyalitas. Iya. Seorang hamba menjadi wali Allah itu permusuhan karena Allah. Nah, dia melanggar seperti ini mendapatkan walayatullah. Tapi dalam praktek belum tentu. Dia sangka kebenciannya dibangun di atas dasar syariat. Ya. Seperti kadang yang terjadi di masa ini, kadang ada orang yang membicarakan orang lain karena orang ini punya penyelisihan, punya suatu hal yang menyimpang. Seakan-akan dia membencinya karena pelanggaran syariat saja. Tapi kadang kalau diperiksa, ada bentuk dari apa? Bentuk dari kehendak jiwa, dari hawa nafsu yang masuk di dalamnya. Iya. Bentuk dari hawa nafsu yang masuk di dalamnya. Karena itu harus diketahui bahwa pembahasan yang seperti ini adalah pembahasan yang perlu kepada ketakwaan, perlu kepada keimanan, perlu kepada keimanan. Nah, baik. Kemudian kata beliau, "Wala yajida abadun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik." Ya. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan, tidak akan merasakan kenikmatan iman meskipun dia salat, meskipun salat dan puasanya banyak, tidak dia akan dapatkan kenikmatan iman itu kecuali setelah mengamalkan hal yang demikian di atas. Wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Ya, ini luar biasa ya. Fikih dari Ibn Abbas dan nasihatnya. Kata Ibn Abbas, sungguhnya ya, kebanyakan persaudaraan yang terjadi di tengah manusia itu adalah dibangun di atas kepentingan dunia. Ada kepentingannya. Ada kepentingannya. Nah, wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Dan yang seperti ini tidak berguna sama sekali kepada pemiliknya. Iya. Maka mencermati ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di sini sangat indah sekali ya, bagaimana seorang itu kalau ingin merasakan nikmatnya keimanan. Iya, wa qala Ibn Abbas fi qoulihi ta'ala, dan Ibn Abbas juga menafsirkan firman Allah taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka. Qala al-mawaddah, Ibn Abbas berkata hubungan yang dimaksud adalah kasih sayang. Hubungan yang dimaksud adalah apa? Adalah kasih sayang. Iya. Beliau terangkan di sini bahwa pada hari kiamat kecintaan yang terjadi di dunia, segala jenis kecintaan itu akan terputus. Iya. Kecuali kalau dia itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan yang terputus ini, wa taqatta'at bihimul asbab, ini penyebutan orang kafir ya, yang kecintaannya tidak ikhlas kepada Allah. Maka segala sebab kecintaan mereka terputus pada hari kiamat. Iya. Dan demikian pula segala kecintaan yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Iya. Mungkin di hari ini di dunia dia bersahabat, dia berkawan, ya, dia bersama-sama. Mungkin saja antara anak dan orang tua, suami dan istri, sesama keluarga. Tapi pada hari kiamat saling bermusuhan. Pada hari kiamat saling bermusuhan. Karena hubungannya tidak dibangun di atas ketakwaan. Iya. Tidak menggambarkan kecintaan yang dibangun karena Allah. Dan Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh sebagian yang lain. Ya. Ini peringatannya semua orang yang cinta kepada siapa saja, menjalin hubungan dengan manusia, apakah dalam bentuk persaudaraan, perkawanan, pernikahan, kekerabatan maupun yang lainnya, pada hari kiamat sebagian dari mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Inilah nikmatnya membangun kecintaan di atas hal ketakwaan, hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini dari amalan-amalan yang hendaknya patut kita pelihara dan kita jaga. Sebab subhanallah, ya, kita di kehidupan ini pasti ada hubungan dengan manusia. Ya kalau kita tidak jaga hubungan tersebut dengan makna cinta mencintai karena Allah, betapa meruginya kita. Ya, betapa banyak waktu yang telah berlalu dan kita tidak memaksudkannya dengan suatu yang harusnya sejalan dengan tauhid yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah penjelasan dari bab ini. Ya, saya kira cukup dulu sampai sini ya. Untuk materi saya akan jawab. Yang tersisa saya jawab pertanyaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menugerahkan kepada kita semua amalan yang salih di belakangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan amalan yang tidak diterima, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak pernah dikabulkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi.